Dengarlah, dengar hai rakyat Malaysia, walau kita hidup berbilang bangsa, mari bersatu bekerja sama-sama demi untuk tanah air Malaysia Raya. Buktikan jasa hai rakyat Malaysia, taat setia pada negara kita. Sepenuh hati, sebulat kata, agar aman makmur negara jaya. Marilah kita sentiasa berdoa, semoga Allah jauhkan mara bahaya. Dengarlah, dengar hai rakyat Malaysia, negeri kita telah pun merdeka. Rakyatnya hidup selalu ia di bawah pimpinan bijak laksana. Sentiasa berdoa, semoga Allah jauhkan mara bahaya. Dengarlah, dengar hai rakyat Malaysia, negeri kita telah pun merdeka. Rakyatnya hidup selalu bawa pimpinan bijak laksana.